coba untuk tidak menangis, namun aku menangis saat kau pergi. Sayang, tak kuat melepasmu. Sayangku, sadarlah bahwa ku merindukan dirimu. Sayangku, sadarlah bahwa ku membutuhkanmu. Jangan.